Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi manusialah yang seringkali kufur nikmat dan zalim. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu suka banget zalim dan suka kufur nikmat. Itu jadi masalah. Oleh karena itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim sebagai orang-orang yang sering kali berbuat zalim dan kufur nikmat. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, marilah kita berusaha bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana minta selalu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, selanjutnya semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, di penghujung Ramadan ini anaknya kita senantiasa mengingat bahwa Ramadan belum selesai dan kita masih menunggu keputusan pemerintah. Maka sekali lagi diingatkan, jangan sampai kita berhenti sebelum garis finish. Kekalahan yang paling menyakitkan itu kalah menjelang garis finish. Disalib di tikungan terakhir itu menyakitkan, hadirin. Dan kalau kita bicara spektrum yang lebih besar, kita tahu dalam atau diriwayatkan syaitan pernah berkata ke Imam Ahmad bahwa engkau telah aman dari saya. Lalu Imam Ahmad mengatakan belum, sampai benar-benar wafat husnul khatimah baru aman. Dijelaskan sebagian para ulama ini menunjukkan bahwa salah satu talbis iblis, syaitan itu membangun ilusi atau propaganda kita menang sebelum garis finish. Seakan-akan kita udah juara padahal belum nyentuh finish. Tapi tenggelam dalam euforia kemenangan, akhirnya di tikungan terakhir itulah ditikung sama syaitan, hawa nafsu, akhirnya gagal. Oleh karena itu, kewaspadaan harus tetap dijaga. Dan memang seringkali orang tuh sudah capek, sudah lemah, belum lagi konsentrasi pecah, harus siap-siap untuk lebaran, harus ini, harus itu. Akhirnya hari terakhir atau hari-hari terakhir seakan-akan dilepas. Dan dalam bidang apapun itu sebuah hal yang rentan blunder, hadirin. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala jelas di akhir surat Al-Hijr, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Dan tidak memberikan celah untuk syaitan bermain di situ. Maka hadirin Allah muliakan, jangan lengah di hari ini. Fokus. Dan khususnya yang targetnya belum tercapai dan masih ada peluang tercapai jika dia start dari pagi ini. Itu ada orang baru sampai juz 20. Aduh, aku putus asa deh. Apalagi kalau ada pengumuman nanti malam takbiran udah. Padahal 10 juz masih mungkin loh, asal bacanya lancar ya. Dari pagi sampai sebelum maghrib, toh juga hari ini hari Ahad, gitu. Nah, tapi ketika kita merasa udah lemas duluan, dilepaslah hari ini. Padahal masih mungkin kan? Dan daya juang tuh harus ada, dan mentalitas juara itu gak akan berhenti sampai selesai, hadirin. Itu tadi mentalitas ulama itu, hatta ya'tiyakal yaqin, sebagaimana firman Allah itu, sampai datang kematian. Sampai datang kematian. Itu mentalitas yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan. Makanya kan para ulama tuh demikian. Dan itu yang harus kita teladani. Makanya apa mentalitas yang Nabi ajarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Al-Bukhari dalam Adabil Mufrad, "Idza qamatis sa'atu wa fi yadi ahdikum fasilah, fa in istata'a an alla taquma hatta yagrisaha falyagrisha." Jika datang hari kiamat, atau jika hari kiamat tiba, jika hari kiamat tiba. Dan di tangan kamu itu ada apa, hadirin? Hah? Ada apa? THR. Kayaknya udah gak konsen nih. Ada apa? Hah? Hah? Iya. Dan kalau Anda masih bisa menanamnya, maka tanamlah. Itu mentalitas yang diajarkan Nabi SAW. Jadi jangan nyeletuk kapan berbuahnya, Pak Ustaz. Loh, enggak. Itu mentalitas berjuang sampai selesai gitu. Anda masih bisa tanam. Anda pun berbuah bukan urusan Anda udah. Lima menit lagi azan maghrib dan berakhirnya Ramadan, masih bisa baca satu halaman, baca satu halaman, khatam nggak khatam itu paling baca udah terus itu, hadirin. Jadi seorang muslim itu harus punya mentalitas demikian. Jangan dikit-dikit gak mungkin, dikit-dikit gak keburu, dikit-dikit aku udah gagal, dikit-dikit aku udah capek, dikit-dikit aku nyerah. Oh enggak, Nabi kita SAW gak ngajarkan demikian. Nabi SAW kita mengajarkan dikit-dikit berusaha, dikit-dikit coba, dikit-dikit maju terus gitu. Oleh karena itu, hadirin yang muliakan, perjuangkan hari ini. Dan semua kan masih ada kemungkinan terjadi. Jangan merayakan sesuatu yang belum selesai. Itu bahaya. Minta pertolongan kepada Allah dan perjuangkan. Kita masih punya satu hari puasa. Sayang kalau dilewatkan. Saya rasa itu, dan kita buka sesi tanya jawab sebentar. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad. Ada pertanyaan tadi ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, keluarga, serta Ustaz, keluarga, tim, seluruh muslim. Amin, Rabbal Amin. Ustaz ingin bertanya bagaimana caranya agar ketika kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, benar-benar ikhlas ke arah Allah. Bukan karena menginginkan dunia, ketika saya beribadah muncul niat dalam hati saya, semoga dengan ibadah tersebut Allah selesaikan urusan saya dan memberikan saya rizki. Wa nasihatnya Ustaz, syukuran jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama kita harus ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Lalu yang berikutnya, kalau setelah itu, kalau kita menambahkan dengan niat yang memang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka enggak ada masalah. Karena dilancarkan urusan itu Allah yang tawarkan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Tapi jangan sampai niatnya tuh hanya ingin kemudahan duniawi. Karena wajah Allah itu lebih, bukan lebih, enggak ada tandingannya, hadirin. Dan kalau kita mengharapkan wajah Allah dari itu Allah, insyaallah ke-cover semua itu. Ke-cover, enggak usah terlalu dipikirin. Asal bertakwa dan berusaha. Bertakwa dan berusaha, Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati Ustadz, keluarga, tim, sekeluarga beserta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Di malam ke-28 semalam saya banyak sekali lalainya. Darah rendah saya kambuh sehingga saat sholat saya gak sanggup berdiri lama karena penglihatan udah putih dan perasaan udah gak nyaman. Saya coba berzikir sambil berbaring, gak sadar ketiduran. Dan bablas hingga hampir memasuki waktu sahur. Saya kepikiran dengan kaidah yang dikatakan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya di antara balasan dari sebuah kebaikan yang diterima adalah kebaikan berikutnya, dan di antara cara Allah menghukum hambanya ketika melakukan dosa adalah dimudahkan untuk melakukan dosa berikutnya. Saya takut amal dan tobat saya di hari dan malam-malam sebelumnya tidak diterima. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga ya, dari beberapa indikasi, yang pertama penanya itu sakit. Dan memang mata penglihatan udah putih, perasaan nggak nyaman, itu indikasi. Terus yang kedua, beliau bertanya seperti ini. Itu faktor-faktor ini, insya Allah mengindikasikan penanya berusaha bertakwa kepada Allah, bukan ke arah orang yang ibadahnya nggak diterima. Karena karakter orang yang ibadahnya gak terima itu bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Justru merasa aman, lalu mensucikan dirinya, atau artinya menganggap dirinya suci, hebat, dan lain sebagainya. Adapun ini justru mengarah kepada orang yang semoga diterima amal ibadahnya dengan segala keterbatasan kita. Karena waqulubuhum wajilah, kan di situ. Hati mereka takut, takut enggak diterima. Itu justru indikasi amal ibadahnya diterima. Terus yang berikutnya masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqima qama qala." Barang siapa apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka dicatat untuknya apa yang biasanya dia lakukan pada saat dia sehat dan mukim, gitu loh. Jadi ini kan lagi sakit, maka kalau sebelumnya rutin ibadah, berzikir, qiyamul lail dan sebagainya, maka ketika sakit dan menurun, maka dia tetap dapat pahala ibadah normalnya yang sudah dirutinkan itu. Tapi ini aku ketiduran. Kalau ketiduran, ada lagi hadis. Nabi SAW bersabda, "Man ata fi rasyahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-laili faghalabat 'ainah kana kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan 'alaihi min rabbih." Barang siapa yang ke tempat tidurnya dalam kondisi berniat untuk bangun di waktu malam dan salat malam, ternyata ketiduran. Pejaman matanya mengalahkan dia ketiduran. Maka apa yang dia dapat? Kutiba lahu ma nawa. Dia mendapatkan pahala amalan yang dia niatkan. Pahala amalan yang dia niatkan. Amalan yang dia niatkan. Terus tidurnya gimana? Shadaqatan 'alaihi min rabbi. Itu sedekah yang Allah berikan buat dia. Gitu. Jadi semoga yang bertanya mendapatkan pahala yang yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa Imam Nawawi, keluarga beliau, Ustadz dan keluarga, tim kajian kita semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberi hidayah taufik untuk beramal soleh dan amal-amal kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita mengakhiri bulan Ramadan dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan lailatul qadar. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apa ciri-ciri tanda-tanda bahwa ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah? Dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah. Karena saya merasa gagal di bulan Ramadan tahun ini, ibadah tidak maksimal, tidak memaksimalkan potensi diri, masih banyak maksiat dan sulit menangisi dosa-dosa diri. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Jazakallahu khairan barakallahu fiikum wa iyyakum. Itu tadi yang kita katakan. Salah satu ciri yang paling jelas itu, apalagi kalau dapat Lailatul Qadar ya, itu booster keimanan. Itu akan membuat kita semangat istiqomah sampai setelah Ramadan. Itu paling enak udah. Udah confirm itu. Jadi kita lihat aja nih performa kita bagaimana khususnya setelah Ramadan. Kalau memang bagus peningkatan dan lain sebagainya, insyaallah Allah terima. Dan masih ada satu hari puasa ini hadirin, jangan disia-siakan. Perjuangkan, perjuangkan dan perjuangkan. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.